Efesus Paulus 3. Punika winanipun tiang Paulus, sane mepangkeng melantaran ngor tiang ide Sang Kristus Yesus ring semeton sane boye bangsa Yahudi, mepinunas ring ide Sang Yang Widiwase. Semeton sampun pada mireng, mungguing ide Sang Yang Widiwase, melantaran sih pesuecian idane, sampun misarayang ring tiang pekaryane puniki pebuat kebecikan semetone. Ide sampun nyinahang rencanan idane sane pingit dur sampun leh tehang ring tiang. Indike punike sampun suratang tiang akedik ring semeton, malihe yening semeton maosin sane sampun suratang tiang punike, semeton pacang uning ring pengresepan tiange, ngeniang ring indik pepingitan ide Sang Kristus punike. Doking uni pepingitane punike kepingitang antuk ide Sang Yang Widiwase, nanging sane mangkin melantaran roh idane paindikane punike sinahang ide ring para utusan miwah para nabin idane. Mungguing pepingitane kadiasa puniki, melantaran orti rahayune, bangsa-bangsane sane boyo Yahudi, miwah bangsa Yahudine, sareng-sareng poleh pahan, sejeroning mertan ide Sang Yang Widiwase. Bangsa sane boyo Yahudi, punike taler kelugre sareng-sareng dados warga pesamuan, semalihe, sareng-sareng poleh duman ring sejeroning perjanjian sane sampun kemanggehang antuk ide Sang Yang Widiwase sejeroning ide Sang Kristus Yesus. Ide Sang Yang Widiwase sampun ngemanggehang tiang dados pengayah orti rahayune melantaran ware nugrahan idane sane luweh inggih punike warenugrahe sane kepaicayang ring tiang melantaran kewisesan idane. Tiang sane paling nistane ring pantaran kaulan idane, sampun ijen ide warenugrahe buat midartayang orti rahayu indik kesugihan ide Sang Kristus sane tan kadi-kadi ring para bangsa sane boye bangsa Yahudi. Semalihe, tiang patut neleh tehang ring anake sami, mangdaipun pada ngeresep ring indik ide Sang Yang Widiwase, sane ngardi sananing sane wenten. Ide ngerage sane saking muni mingit pepingitane punike, mangdane sane mangkin, melantaran pesamuan idane, para penguasa miwah pengereh, sane wenten ring akasane, preside uning ring kewicaksanan ide Sang Yang Widiwase, sane mewarni-warni punike. Ide Sang Yang Widiwase sampun ngemargiang paindikane punike, manut rencanan idane sane saking uni, sane kelaksanayang melantaran ide Sang Kristus Yesus penembahan iragane. Melantaran petunggilan iragane ngiring ide, miwah melantaran kepercayaan iragane ring ide, irage sampun preside bebas dur rumase andel tangkil ring ayun ide Sang Yang Widiwase. Duaning asapunike semeton, tiang mepinunas ring semeton, sampunangje semeton rumase sungsut ring kayun, melantaran sangsarane sane tandangin tiang pebuat para semeton. Indike puniki sami tandangin tiang wantah uli krana kebecikan semetone. Punika winanipun tiang tansah sumungkem ring ayun ide Sang Aji sane dados kawitan sekancaning keturunan sane wenten ring jagate sane jagerauh miwah ring jagate puniki. Tiang mepinunas ring ide Sang Yang Widiwase, mangdane melantaran roh idane, ide sane wibuhing keluihan, maicayang kekuatan ring semeton, mangde angen semetone preside page. Semalihe mangdane melantaran kepercayaan semetone ide Sang Kristus preside melingge ring angen semetone. Tiang astawayang mangde kapi tresnane punike tansah dados pancer miwah dasar urip semetone. Mangdane semeton sinamian sareng-sareng ring pare kaulan ide Sanghyang Widiwase presideng resep. Ambate panjang tur linggah tegeh miwah dalem sih kapi tresnan ide Sang Kristus. Inggih dumadak semeton presideng resep ring sih kapi tresnan ide Sang Kristus. Ia diastu tan side antuk irage ngeresepang setegepipun tur melantaran pengresepane punike semeton sayan kebekin antuk kesampurnan ide Sanghyang Widiwase. Wantah ide Sanghyang Widiwase sane kuasa ngardi langkungan ring selwiring paindikan sane tunas miwah manahang irage sekadi sane sampun sinah sejeroning kewisesan idane ring urip iragane. Dumadak pesamuane melantaran ide Sanghyang Yesus Kristus muji ide turun temurun selami laminnya. Amin.